صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا ربنا يا رب العالمين آمين عباد الله اسمعوا قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هذه أما بعد segala pujian dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin dari lubuk hati kita yang paling dalam kita lafazkan kalimat berikut ini Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah asyukrulah wa thanaulah la hawla wa la quwata illa billah kemudian kita bersalawat dan menyampaikan salam kita kepada kekasih Allah dan kekasih kita asyraful anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid din amma ba'd kakanda-kakandaku abang-abangku yang tercinta seluruh alumni tawalib yang ada di kota Bengkulu dan sekitarnya yang tergabung dalam IKA Tawalib Bengkulu. Semoga Allah menjaga abang-abang semua dan keluarga besar dari segala apapun yang buruk dan memberkahi hidup, rezeki serta dunia akhiratnya. Amin. Dan istimewa pemerintah kita kota Bengkulu dan provinsi Bengkulu. Semoga pemerintah ini semakin membawa Bengkulu kepada wilayah dan negeri baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena dipimpin oleh orang-orang soleh yang beriman. Kemudian yang istimewa calon-calon ahli surga di depan saya. Hadirin hadirat mukminin wal mukminat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita hari ini melanjutkan kajian kita awal tahun 2015. Masih ingat oleh saya di sini. Dan hari ini kita fokus membicarakan, ini fokus membicarakan tentang sosok yang paling ditakutkan dan dikhawatirkan oleh seluruh nabi dan rasul. Tidak ada kata Rasulullah seorang nabi dan rasul pun yang Allah utus ke muka bumi melainkan mereka telah menyampaikan kepada seluruhnya tentang bahaya daripada makhluk ini yaitu Dajjal. Dajjal la'natullah alaihi kata Rasulullah SAW saya yang paling rinci menjelaskan kepada kalian siapa Dajjal itu karena perkara Dajjal adalah perkara yang sangat urgent dan saya tidak begitu bisa menjamin Zulkifli Muhammad Ali akan punya kesempatan untuk berjumpa lagi dengan abang-abangku sekalian yang tercinta dengan seluruh kaum muslimin dan muslimat tetapi waktu kedatangan manusia paling celaka dan paling silakan nilai nanti sendiri. Apakah kita berani mengatakan tidak, Ustaz, lama lagi? Silakan nilai sendiri. Akan saya jelaskan bahwa waktu kedatangannya insya Allah Ta'ala adalah di masa hidup kita. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai nanti kiamat terjadi, tidak ada di bumi ini fitnah yang lebih berat yang akan ditanggung, yang akan dihadapi oleh anak cucu Adam. Tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat melebihi fitnah munculnya Dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya semua fitnah-fitnah yang pernah ditimpakan oleh Allah kepada anak cucu Adam sejak Nabi Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat digabung seluruhnya, lalu muncul Dajjal membawa fitnahnya, biarin mana yang paling berat, fitnah yang lain-lain yang telah disatukan itu ataukah fitnah yang dibawa oleh Dajjal? La ghalaba, fitnah yang dibawa oleh Dajjal akan mengalahkan semua fitnah yang pernah ada di muka bumi ini, sebegitu dahsyatnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. La'natullah alaih. Ibadallah, siapakah Dajjal ini? Sejauh apa besar fitnah yang dibawanya? Dan bagaimana cara kita menghadapinya? Bagaimana agar kita selamat? Kenapa Rasulullah begitu khawatir dengan Dajjal? Kapan munculnya? Dan di mana munculnya? Siapa-siapakah orang yang akan menjadi pengikutnya? Ini akan kita kupas pada pembahasan duha akhir tahun 2019 ini. Hai, 2018. Insyaallah, alhamdulillah pikiran sudah tahu depan saja. Ibarallah yang kami muliakan, Dajjal sesuai dalam bahasa Arab artinya adalah sang maha penipu. Sang maha penipu. Dia akan muncul di tahun-tahun bumi ini penuh dengan tipuan, kebohongan, kedustaan di mana-mana. Dia akan muncul pada tahun di mana yang menguasai dan memimpin dunia adalah para penipu-penipu, adalah para penguasa-penguasa yang suka berbohong. Hanya sebagian kecil orang-orang soleh beriman yang masih eksis bertahan, tapi umumnya adalah para penipu. Di tahun itulah sang maha penipu itu muncul. Dajjal artinya yang berselimut dalam kegelapan dan maha kuat tipuannya. Ini secara bahasa. Al-Masih, gelar beliau adalah Al-Masih Dajjal. Al-Masih artinya adalah yang menghapuskan iman di dalam dada umat manusia. Rasulullah bersabda, kekuatan Dajjal mampu menghapus iman di dalam dada manusia sangatlah dahsyat. Tidak ada satupun orang yang dengan sengaja berjumpa dengan Dajjal, dengan sukarela dan pilihan hatinya berjumpa dengan Dajjal, pasti dia kafir kepada Allah dan beriman kepada Dajjal, sujud menyembah Dajjal. Rasulullah bersabda, seandainya Dajjal nanti datang, akan ada seorang lelaki dari umat yang merasa imannya sangat kuat, merasa imannya sangat kokoh, dan dia yakin imannya itu tidak akan goyah, tidak akan berubah, tidak akan hilang dan hapus karena berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari persembunyiannya dan dia berjumpa dengan Dajjal. Manakala dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, fitnah dan kekuatan sihir yang ada pada Dajjal menyebabkan iman di dalam dada lelaki itu, kata Rasulullah, akan menguap keluar dari hatinya dan dia pun kafir kepada Allah dan dia beriman yakin Dajjal adalah Tuhan. Sujudlah dia kepada Dajjal. Sekalipun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, laki-laki ini, kata Rasulullah, tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Sampai dia mati. Makanya kata Rasulullah, jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal. menjaga dan melindungi diri serta keluarga masing-masing. Ibarallah, Bapak Ibu sekalian akan dimuliakan. Dan kali ini, waktu saya di Sydney, lepas makan siang, ada acara TV live dari Indonesia. Seorang ustaz kondang ditanya oleh jemaah, siapa Dajjal itu? Sang ustaz menjawab dengan jawaban yang membuat hati saya ini miris, Bapak Ibu. Jawabannya persis dengan informasi Dajjal waktu saya masih SD. Oh, Dajjal itu makanya satu. Begitu kan? Dan dia tinggi besar. Seandainya dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki dalam laut itu bagi dia. Mahjabat. Kalau dia melangkah satu langkah saja, dua, tiga negara bisa dilangkahinya. Bila dia berbicara di timur, yang di barat akan sampai mendengar suaranya di sebelah timur. Dia bicara di timur, yang di barat mendengarkan suaranya. Apabila dia kencing di sebuah kota, banjir kota ini. Jawabannya, Masya Allah. Geleng-geleng kepala, ya Allah. Ini di televisi nasional. Bahkan sampai keluar negeri mendengar jawabannya, jawaban yang konyol. Ya, na'udzubika, ya Allah. Tolong hadirin merapat dulu, merapat. Silakan terus merapat. Dan yang dari luar, berdiri-diri, semuanya masuk. Merapat. Silakan, Ananda, masuk saja, masuk nanti. Ya, nanti kita bakal menulis juga, semakin rapat semakin bagus. Yang laki-laki dipersilakan terus merapat, Masya Allah, Masya Allah. Selamatkan kota Bengkulu, selamatkan provinsi Bengkulu, selamatkan orang-orang beriman di kota Bengkulu dan provinsi Bengkulu, ya Allah. Amin. Baik, Alhamdulillah, Tabarakallah. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berlapang-lapanglah dalam majlis, Allah pasti melapangkan kalian. Baik, kita lanjutkan. Jadi Dajjal ini siapa? Kalau enggak kayak itu Pak Ustaz, seperti apa sebenarnya Dajjal? Nah, dengarkan berikut ini. Rasul bersabda, Dajjal itu anak keturunan Nabi Adam. Manusia. Bahkan kata Rasulullah, fisiknya dibandingkan kalian, dia lebih pendek sedikit lebih pendek. Tapi lehernya dibandingkan kalian, dibandingkan orang-orang biasa, memiliki leher yang agak lebih panjang sedikit. Jarak bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan, dadanya lebar, full daging, sekol. Warna kulitnya hitam, tetapi pucat seperti mayat, dan ada beberapa bercak merah di bawah kulit. Rambutnya keribu, keriting, sehingga membentuk sarang tawon. Keribu. Kedua bola matanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyembul keluar. Dua per tiga bola matanya sudah di luar posisinya. Dan bola mata yang sebelah kanan, betul-betul rinci Nabi menceritakan ya, bola mata Dajjal yang sebelah kanan tertutup oleh daging kemik Dajjal yang meleleh. Meleleh kemari, menutupi bola matanya sebelah kanan, dan ujung tutupan itu nempel di pipi. Sisa lelehan daging kemik yang menempel di pipi ini bergelantungan seperti dahak atau seperti cengkir ayam menjijikkan. Dari daging kemik yang menutupi bola matanya, nampak betul matanya sudah menyembul. Sangat nampak seperti jengkol, bahkan lebih dari mana daripada itu. Sementara matanya sebelah kiri, dua per tiganya sudah betul di luar, bergelantungan, berkabut, dan hitam mata kita, itu hitam semua. Kalau dia berwarna hijau kaca, begitu kata Rasulullah SAW. Wajahnya berantakan dan jelek sekali. Bagi orang beriman yang berhasil ditangkap oleh Dajjal, orang beriman yang berhasil ditangkap oleh bala tentara Dajjal, oleh para pengikut-pengikut Dajjal dan tim sukses Dajjal, siapapun orang beriman yang ditangkap, diseret kepada Dajjal, orang beriman ini walaupun dia tidak pandai membaca Al-Quran, Allah izinkan dia mampu melihat. Hanya dia saja melihat. Di antara dua alis matanya tertulis manusia di muka bumi hampir putus asa untuk melanjutkan hidup. Kenapa? Karena kata Rasulullah, 3 tahun menjelang Dajjal keluar, tiga tahun menjelang Dajjal menampakkan dirinya, 3 tahun menjelang Dajjal muncul, terjadi kemarau ekstrim menimpa seluruh dunia. Tahun pertama, sebelum dari 3 tahun ini, tahun pertama Allah tahan air 1/3 dari langit, dan 1/3 tanaman, tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian serta hewan ternak yang bisa dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Orang-orang mulai mengalami kesulitan dan kesulitan pangan. Harga-harga melambung dan sulit didapatkan. Persaingan yang tidak sehat. Bahkan banyak yang sikut-sikutan sampai berantem demi mendapatkan bahan pokok makanan. Orang berharap semoga tahun esoknya keadaan kembali normal dan lebih baik. Ternyata tidak. Tahun kedua, menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2/3 air dari langit Allah tahan, 2/3 tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan yang bisa dimakan, hewan ternak yang bisa dimakan di muka bumi Allah biarkan mati, sehingga tidak ada lebih kurang 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Nah, pada tahun itulah Rasul mulai bersabda, orang akan tega membunuh tetangganya sendiri demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Padahal tetangga itu kawan cengkramannya, sahabatnya. Karena lapar, dia akan menjarah tetangganya sendiri. Yang kuat akan memakan yang lemah. Orang-orang mulai menjadi gila dan brutal. Bangkai pun dimakan, apa yang bisa untuk bertahan hidup akan mereka lakukan. Di tahun kedua, menjelang Dajjal akan keluar. Tahun ketiga, maka perhatikan nasihat saya ini. Karena demi Allah, setelah kita mendengarkan ini, kita tidak akan membayangkan ini adalah untuk anak cucu-cucu kita. Tidak, wallahi, tidak. Tapi untuk kita pembahasan ini. Karena kita yang akan menghadapi masa itu. Tahun ketiga, di mana tahun itulah Dajjal keluar, kata Rasulullah. Sama sekali air dari langit tidak Allah turunkan. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, hewan ternak berkuku di muka bumi, mayoritasnya Allah biarkan binasa. Allah biarkan binasa. Hanya kawasan-kawasan dan tempat-tempat orang-orang beriman yang seluruhnya orang beriman saja yang Allah sejahterakan. Air tetap mengalir, makanan tetap ada. Apabila orang beriman membentuk kawasan orang beriman, kawasan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pengaruh akan kedatangan Dajjal tidak mengenai tempat itu karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi mayoritas penduduk di muka bumi merasakan kelaparan yang super ekstrim. Di situ banyak orang lemah iman, akhirnya mengakhiri hidupnya. Kadang tak sanggup berbuat buntal. Tapi yang kuat-kuat akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Sampai kata Rasul, orang yang paling kuat imannya akan lewat dekat kuburan dan berharap, kalaulah saya yang ada di dalam tanah sana, alangkah ringannya hidup ini. Itu orang beriman. Ini hadis Rasulullah, kalaulah saya yang di dalam tanah ini, alangkah ringannya hidup ini. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Dan terdengarlah berita Dajjal sudah muncul. Orang bukan pengen untuk jumpa Dajjalnya saja, tetapi Dajjal itu datang membawa gunungan makanan. Maka tidak ada satupun kota dan negeri yang dimasuki oleh Dajjal. Siapa yang datang menyambut Dajjal, yang datang ke titik sentral di mana Dajjal ada di kota itu, dan dia beriman kepada Dajjal, dikasih makanan. Dialirkan air-airnya, sungainya, dihidupkan kebun-kebunnya, dihidupkan kawasan dan wilayahnya oleh Dajjal. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini, tapi ketika Dajjal memasuki negeri yang beriman, negeri itu menolak beriman kepadanya, Dajjal matikan negeri itu, Dajjal panduskan negeri itu. Baik, Dajjal diberi oleh Allah keistimewaan. Saudara, Bu, keistimewaan Dajjal, Dajjal apa? Keistimewaan Dajjal, bila kita lihat American Got Talent, ada mengikuti acara ini. Sekarang American Got Talent ini sudah menampilkan para ahli-ahli sihir. Sulapnya bukan lagi sulap, tetapi sudah sihir. Setan-setan yang beratraksi di sana, setan jin dan setan manusia. Coba lihat kemampuan masing-masing mereka dalam memperhatikan sihirnya, seluruhnya bantuan jin, bantuan setan. Sekarang para ahli-ahli sihir ini sedang dibuat terkenal kelas dunia seluruhnya. Baik itu, kalau dulu David Copperfield saja kita kenal, sekarang kelas David Copperfield sudah kalah oleh yang lain. Ada namanya Dynamo, Impossible, ada namanya Chris Angel, ada namanya Yves, ada kalau di Indonesia Demian dan lain-lainnya. Ibarat Allah yang ingin kami muliakan, mereka-mereka ini belum seberapa, tapi kemampuan mereka sudah membuat orang-orang ngiler. Gimana tidak? Kayak Dynamo, dia pegang tisu, sekali goyang saja ini langsung berubah menjadi uang $100 yang nilainya sama dengan 1,5 juta. Dia pegang kartu remi atau semacam ini, atau satu ember besar kosong, dia masukkan lembaran $1 lalu digoyang, penuhlah uang itu seperti popcorn, melimpah uang. Dari siapa yang tidak pengen belajar? Ini adalah sihir. Sebagaimana dia bisa berubah, memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat cepat, langsung muncul dari sana. Itu biasa terbang tanpa ada bantuan apapun. Dia bisa meninggalkan pakaiannya, sementara tubuhnya sudah berganti dengan pakaian yang lain dari daerah yang lain. Macam-macam kemampuan para ahli sihir ini. Chris Angel malah mampu memotong badan orang, memotong tangan orang, lalu disambungnya kembali. Itu debus, Pak Ustaz? Tidak. Ini sudah dipertontonkan secara terbuka. Siapapun saja, tidak khusus tempatnya. Burung disembelih, diserahkan sama Chris Angel. Maka burung tersebut akan dipegangnya bagian leher yang terbuka tadi, tertutup kembali, kemudian burung ini kembali terbang dan pergi. Yang seperti ini sedang bermunculan sekarang, dan ini menyebabkan orang-orang di muka bumi pengen belajar seperti apa yang mereka miliki. Dan jalan yang didatang bukan sihir kecil-kecil begitu. Kemampuan dan jalan adalah penyihir Allah. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan datang mengatraksikan dan mendemonstrasikan kemampuan sihir yang sempurna. Langit yang lama biru tidak ada awan, maka Dajjal menunjuk ke arah langit. Mendadak datanglah awan tebal yang berarah. Kemudian setelah awan itu tebal, diarahkannya ke mana dia mau. Disuruhnya hujan turun dari awan tersebut ke daerah yang memang tandus dan kesat. Daerah itu langsung menjadi subur, bahkan hewan ternak yang kurus-kurus, yang sudah menjadi tulang belulang, kembali berbungkus daging, susunya penuh-penuh dengan air susu. Akhirnya orang-orang yakin dan percaya ini memang Tuhan Rabbul Alamin. Jadi kemampuan Dajjal bukan yang kecil-kecil begini. Kemampuan Dajjal alam yang diolahnya, dirobahnya dengan tangan. Kemudian Dajjal, kata Rasulullah, menunjuk ke arah kuburan. Mana saja kuburan ditunjuk oleh Dajjal. Kalian perhatikan baik-baik. Dia tunjuk kuburan itu. Semua yang pernah dikuburkan di sana kembali bangkit. Dalam keadaan wajah, tubuh utuh kembali. Dalam keadaan sehat walafiat, seolah-olah tidak pernah mati. Ketika mereka keluar dari kuburannya bersih lagi. Apa katanya orang-orang yang bangkit ini? Berkata pada keluarga-keluarganya yang ada. Wahai istriku, wahai anakku, wahai ayah, wahai bunda. Ini Tuhan yang selama ini kita sembah. Lihat kami dihidupkannya kembali. Mari ayah, bunda, mari wahai istriku, mari wahai suamiku, mari wahai anak-anakku. Kita sembah Tuhan kita ini. Sujudlah dia. Banyak keluarganya yang yakin ini adalah Tuhan, akhirnya sujud. Apa sabda Rasulullah? 2/3 penduduk manusia di muka bumi sujud menuhankan Dajjal. Dan 2/3 itu kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Saudara, salah seorang Ustadz kondang Indonesia menyampaikan Dajjal akan datang dari satu kota ke kota yang lain menggunakan jet paling canggih. Demi Allah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ustadz kondang tersebut, saya katakan tidak demikian. Kalau pakai jet super canggih, di mana letak kerennya Dajjal itu? Ya, di mana letak kerennya? Lagi pula, Dajjal hanya akan muncul setelah tanda besar kiamat yang pertama terjadi. Tanda besar kiamat yang pertama adalah Duhon. Duhon itu akibat hantaman meteor menghantam planet bumi kita. Dan meteor ini mengandung cyanide yang menjadikan semua teknologi di muka bumi berhenti total selama-lamanya. Apa sabda Rasulullah? Nanti pada masa itu kalian semua kembali hidup seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang bersama Imam Mahdi menggunakan pedang, tombak, panah, dan kendaraan kalian kembali kepada kuda. Imam Mahdi muncul setelah duha. Jadi Dajjal itu datang. Dajjal itu datang, tidak ada lagi teknologi. Mana pula pesawat super jet yang paling canggih? Tidak. Masih ingat tidak? Di zaman Nabi Sulaiman, jin Ifrit menyatakan sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis. Betul? Sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu, singgasana itu sudah ada di sini. Coba bayangkan kecepatan dan kekuatan yang dimiliki oleh jin Ifrit. Sedangkan jin Ifrit ini salah satu di antara tentaranya Dajjal. Kalau tentaranya saja memiliki kemampuan demikian, apalagi Dajjal. Paham? Ibu Allah yang kami muliakan. Makanya di zaman Nabi ada seorang lelaki yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau merapat dengan para sahabat, apalagi duduk-duduk ketemu Rasulullah. Tak mau, dia mengintai dan memata-matai dari jarak-jarak jauh. Seluruh sahabat yakin. Nama laki-laki itu disebut dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Seluruh sahabat yakin. Apalagi Umar bin Khattab. Sampai mau meninggal, Umar masih bersaksi demi Allah, saya yakin betul Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Kenapa? Karena Ibnu Sayyad memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan Dajjal. Ibnu Sayyad ini juga memiliki kemampuan berkelebat yang tidak ada manusia dimanapun yang bisa memiliki kecepatannya. Begitu cepatnya. Sehingga kami yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Taib kaum muslimin, apakah Dajjal sudah lepas? Nanti kajian kita. Sekarang di manakah Dajjal? Nah, itu pertanyaannya bagus. Di mana Dajjal sekarang? Mau tahu? Mau ngapain kan? Mau selfie? Minta tanda tangan? Dajjal. Sewaktu Nabi hidup, Nabi didatangi oleh Tamim Ad-Dari. Di dalam hadis yang panjang diceritakan oleh Fatimah binti Qais, hadis ini sahih Imam Muslim. Tamim Ad-Dari orang Kristen, punya awak kapal 20, di hadis yang lain 30 awak kapal. Dia adalah seorang kapten kapal. Suatu malam kami diamuk oleh ombak laut setinggi di bukit dan gunung. Hujan lebat, petir menyambar-nyambar, angin begitu kencang. Kami kehilangan kendali terhadap kapal kami. Lalu kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Kami menunggu matahari terbit. Ketika hari sudah terang, kami pun turun dari kapal. Kami masuk ke dalam pulau itu. Ternyata pulaunya sangat lebat batang-batang pohonnya. Tiba-tiba kami dicegat oleh seekor binatang besar berkaki empat. Bulunya sangat tebal dan hitam. Saking tebalnya bulu binatang ini, kami tidak mampu membedakan mana bagian kepala dan mana bagian pantatnya. Kami cemas dan ketakutan melihat binatang yang begitu besar berdiri tepat di depan kami. Kami harus lari. Hanya satu dua genjotan langkahnya sudah sampai di depan kami. Dan dia bertanya kepada kami, kalian mau ke mana? Apakah kalian datang dari Arab? Mendengarkan dia bicara, kata kami mandari. Makin takut kami, kami pikir ini setan betina yang akan mencelakakan kami. Lari kami sekejap-kejapnya. Hanya satu kali genjotan, dia selalu di depan kembali. Dan binatang itu berkata, kalian jangan takut, saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasa. Maka hadis ini oleh para ulama ahli hadis digelari dengan hadis Jassasa. Saya sudah lama di pulau ini, memata-matai orang yang masuk ke dalam pulau ini, mengincar dan mengintai-intai orang yang masuk ke dalam pulau ini. Saya bertanya kepada kalian, jawab, kalian dari Arab apa bukan? Maka kami menjawab, ya, kami dari Arab. Bagus, berarti penantian saya yang sangat lama sekarang sudah selesai. Kalian, kata binatang itu, kata jasasa itu, pergilah ke bumi tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah sangat lama menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Dia ingin menanyakan perkembangan dunia terbaru sedang tergeletak di lantai. Kedua kakinya di lantai oleh rantai besi yang besar dan berat. Kemudian tangannya pun di lantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan rantai itu menyambung ke leher yang melenggunya. Laki-laki itu berkata, fisik saya dan kekuatannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kalian tidak usah takut dengan saya tidak akan bisa menyakiti kalian hari ini. Tolong jawab, kalian dari Arab apa tidak? Maka kami Adari dan kawan-kawan menjawab, benar, kami memang dari Arab. Bagus. Sudah sekian lama saya ada di pulau ini. Tolong jawab pertanyaan saya. Sudah munculkah apa belum? Kata si laki-laki yang terikat. Yang muncul hadis, Nabi berkata, laki-laki yang ditemui oleh kami Adari di tengah pulau laut Yaman itu, yang terikat rantai itu, itulah Dajjal. Itulah Dajjal. Dia bertanya, di negeri Arab sudah muncul apa belum seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad, sudah muncul apa belum? Kata Dajjal kepada kami. Apa jawaban kami? Mandali, sudah. Berarti sebentar lagi masanya sangat. Apakah ada orang yang mau beriman kepadanya? Dijawab oleh kami Mandali, sebagian mau beriman kepadanya, sebagian yang lain tidak mau beriman kepadanya. Si Dajjal berkata, beruntunglah orang-orang yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah lelaki yang jujur dan benar. Nah, katakanlah Dajjal ini membekas pada kami Mandari, yang ketika dia kembali ke Arab, ditemunya Rasulullah untuk menyatakan syahadat, masuk Islam. Baik, tanya jawab terjadi. Terakhir pertanyaannya, dia bertanya tentang tiga hal. Dajjal ini bertanya tentang tiga hal. Dan tiga hal ini adalah syarat dia dibebaskan dari ikatan-ikatan yang mengikatnya. Dan Rasul di ujung hadis juga mengatakan, jika yang tiga itu sudah terjadi, jika yang tiga itu sudah tercinta terwujud, maka Dajjal lepas dari ikatan-ikatannya. Apa yang tiga itu? Pertama, dia bertanya, kalian tahu ini tanda-tanda kemunculan Dajjal ya? Satu Romawi. Yang pertama, dia bertanya, apakah kalian tahu Danau Tiberias? Ini pertanyaan pertamanya. Danau Tiberias. Pertanyaan kedua, apakah kalian tahu kebun kurma di Baisan? Kebun kurma di Baisan. Pertanyaannya yang ketiga, apakah kalian tahu dengan mata air suka? Ini tiga-tiga ini masya Allah ternyata kawasan yang ada di negeri Syam. Syam, di mana Syam itu? Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Ini Syam. Kalian tahu tidak Danau Tiberias, kebun kurma di Baisan dan mata air suka? Ini pertanyaan Dajjal. Apa kata Tamim Adani? Tentang Danau Tiberias kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Maka Dajjal bertanya, airnya sudah susut atau masih banyak? Kami menjawab, sekarang ini airnya penuh, tidak berkurang sedikit. Maka si Dajjal berkata, tunggulah oleh kalian sebentar lagi, air Danau Tiberias itu akan susut, sebenar-benarnya susut sehingga tinggal sedikit lagi. Apakah kalian, oh ya, saya mau tahu, tahu tidak Bapak Ibu di mana posisi Danau Tiberias ini sekarang? Di Palestina, kawasan yang paling indah milik bumi Palestina adalah yang ada Danau Tiberias ini. Danau ini sangat segar airnya, sejuk dan bening. Kawasan tepinya indah. Jadi kawasan yang paling indah milik Palestina yang ada danau ini. Ini yang direbut rampas, ini yang dijajah oleh Israel dan mereka mendirikan negara Israel di sini. Ya. Danau ini untuk Bapak Ibu ketahui semua, sejak bumi terkembang airnya enggak pernah susut ya, tidak pernah susut. Tapi permukaan danaunya seperti ini, di permukaan danau. Di dasar danau ini seperti ini. Di dasar danau. Danau ini tidak Danau ini dari permukaan sampai dasar hanya 45 meter. Kalau dalam buku ensiklopedia akhir zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Ghubayyab disebutkan kedalaman danau ini hanya 43 meter. Danau ini sejak tahun 2003 sampai 2013 berapa tahun? Hanya dalam 10 tahun sudah susut airnya 16 meter. Dalam 10 tahun saja. Sehingga akhir tahun 2012 secara resmi pemerintah Israel mengumumkan di televisi nasional mereka kepanikan negara Israel. Sebab apa? Sebab sumber air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel cuma dari Danau Tiberias. Mereka tidak punya sumber mata air yang lain. Tidak punya sumber air yang lain kecuali dari danau ini. Dan danau ini hanya dalam 10 tahun telah susut 16 meter. Akhirnya masyarakat di YouTube silakan dengarkan langsung dan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia bagaimana panik negara Israel. Kemudian akhir 2015, akhir tahun 2015, jadi kalau 16 meter itu sudah seperti ini, ya sudah seperti ini. Akhir 2015, fenomena baru di Danau Tiberias adalah ditemukan munculnya sebuah pulau kecil di tengah-tengah Danau Tiberias. Dan mana pulau itu? Ternyata dari dasar danau yang paling menonjol. Artinya apa? Artinya danau ini semakin susut. Sehingga masih ingat gak di Android kita masing-masing ada Ustaz Rahman. Ada Ustaz Rahman dengan beberapa Ustaz dari Al-Azhar University, Ustaz dari Yordania, Ustaz dari Palestine, gabung mereka bersama-sama pergi ke Danau Tiberias dan mereka shooting video di situ. Lalu mereka upload ke YouTube, mereka sebarkan ke seluruh dunia. Apa kata mereka? Lihat posisi kami berdiri. Ini adalah Danau Tiberias. Perhatikan oleh kalian semua. Dulu tempat kami berdiri ini adalah kedalaman danau. Pinggir danau 750 sampai 1 km dari sekarang. Kita kasih lihat. Sekarang kita sudah ada di pinggir tepi danau yang mulai tergalak. Bila kalian ingin tahu bahwa inilah hadis Nabi yang menyebutkan tanda-tanda dan jauh akan keluar, sudah nyata. Demikian yang pertama. Dan 1 tahun 10 bulan 2 minggu yang lalu, resmi pemerintah Israel mengumumkan air Danau Tiberias telah melewati garis merah dan ada di garis hitam. Maknanya Danau Tiberias sudah tidak bisa lagi diharapkan sebagai air untuk menopang kehidupan utama bangsa Yahudi di Israel. Air laut untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel adalah air untuk kehidupannya adalah air laut yang disuling. Ini pengumuman resmi pemerintah Israel 1 tahun 10 bulan 2 minggu yang lalu dari sekarang. Resmi sudah. Makanya jangan heran tahun akhir 2016 hutan di Israel pernah terbakar hebat. Ingat tidak berita ini? Dunia memberitakan terbakar hebat hutan yang ada di Israel. Sanggup gak pemerintah Israel memadamkan? Tidak. Boro-boro mereka memadamkan dari air danau mereka. Ini aja untuk kehidupan mereka sudah tidak lagi mampu, apalagi memadamkan hutan. Sehingga dia menjerit-jerit, tolong, tolong, tolong. Inilah fakta yang pertama. Danau Tiberias benar-benar telah ada di ambang, di ambang batas yang tidak bisa dimaafkan lagi. Itu kondisinya sekarang. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Di mana Baisan ini? Baisan ini di mana? Bilang tidak tahu cepat. Tidak tahu bilang. Jangan sempit. Jadi lama kita. Tidak tahu. Yordania, saudara. Yordania berbatasan dengan Palestina. Inilah dia Baisan. Di Baisan itu ada kawasan perkebunan kurma yang selama ini termasuk kurma termahal. Kurma yang sangat enak, buahnya sangat lebat. Tapi 8 tahun yang silam, lebih sudah 8 tahun yang silam, kebun kurma di Baisan mengalami perubahan buahnya rusak. Dan 4 tahunan ini sudah buah kurma di kebun Baisan sudah tidak lagi berbuah satu batang pohon pun sampai sekarang. Satu batang pohon pun sudah tidak lagi berbuah sampai sekarang. Ini yang kedua. Yang ketiga, mata air sungai. Nah ini tidak jauh dari Danau Tiberias. Mata air sungai bertanya Dajjal. Kalian tahu dengan mata air sungai? Tapi dari menjawab. kekhawatiran kami kaum. Apakah airnya masih keluar atau sudah berhenti? Kami menjawab, airnya masih keluar dari hidung penduduknya serta mereka bercocok tanam dari mata air sungai itu. Apa kata Dajjal? Lihat saja, sebentar lagi airnya tidak akan ada lagi keluar. Dan sejak 4 tahun tadi ini juga air dari mata air sungai sudah tidak pernah lagi keluar satu tetes pun, saudara. Sudah tidak pernah menetes satu tetes pun keluar, juga tidak ada. Berarti tiga-tiganya ini sekarang sudah terjadi. Maka jangan salahkan ulama-ulama yang mengatakan inilah dia zaman wujud Dajjal. Inilah dia zaman Dajjal akan keluar. Ini yang pertama, satu Romawi. Mana sebilang? Dua Romawi, tanda kemunculan Dajjal. Tadi yang saya sampaikan, dalam hadis yang sahih kami berkata, Dajjal tidak akan keluar sampai terjadi 3 tahun kemarau seluruh dunia berturut-turut. Mudah-mudahan saudara, bapak, ibu, mengikuti perkembangan berita ya. Para pakar bumi dan alam kita menyampaikan tahun 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau ekstrim seluruh dunia. Tahun berapa? 2019 sampai, silakan berhitung. 2019-2020 tahun pertama, 2020-2021 tahun kedua, 2021-2022 tahun ketiga. Apakah ini yang dimaksud dengan tahunnya oleh Rasulullah? Allahu a'lam. Apakah ini kebetulan? Allahu a'lam. Saya tidak memastikan. Tapi yang jelas kebersamaannya dengan tanda-tanda yang ada di negeri Syam, ya, bersamaan 2019 ke 2022 adalah kemarau ekstrim yang akan menimpa seluruh dunia. Sebentar lagi, satu minggu lagi kita masuk 2019. Kita startnya mulai dari bulan berapa? Ini sudah diumumkan. Yang ketiga, tiga Romawi, tanda munculnya Dajjal. Rasulullah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal nanti akan membunuh seorang lelaki muda, remaja menuju usia matang dewasa, yang punya iman yang sangat kokoh, tidak takut kepada Dajjal, tidak bisa ditembus oleh sihir Dajjal, tidak bisa ditembus oleh hipnotis dan magic Dajjal, tidak lemah. Laki-laki ini tidak mau sujud kepada Dajjal, dipaksa, dia tidak mau. Akhirnya kata Rasulullah, hijab waktunya, rambut anak muda ini pernah saya sampaikan bulan April ya, saya kembali dulu bulan berapa tahun ini pernah saya sampaikan, saya masih ingat ya, hijab waktunya rambut remaja ini oleh Dajjal. Tangan kanan Dajjal menggenggam gergaji yang tajam, lalu batok kepala ini dalam keadaan ini hidup digergaji oleh Dajjal di bawahnya sampai kemari. Awas, Chris Angel saja sanggup membelah badan orang dan menyambungkannya kembali. Padahal itu salah satu di antara anak buahnya Dajjal, apalagi sang Dajjal. Dibelahnya batok kepala ini sampai ke dada, sampai ke perut. Anak muda ini tergeletak, isi kepalanya keluar, isi dadanya keluar, isi perutnya keluar. Lalu Dajjal mengelilingi satu kali keliling sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu, entah apa yang dia baca. Kemudian dia berkata, "Kum, bangkitlah kamu." Sabda Rasulullah, dengan izin Allah, dengan izin Allah, badan yang terbelah kembali bertaut dari bawah sampai ke atas dan bangkit kembali anak muda ini. Darah masih bergelimang di lantai. Darah masih membasahi tubuh anak muda ini, tapi dia telah sehat. Dia telah berdiri tegap di depan Dajjal. Apa kata Dajjal? Kamu tadi barusan saya bunuh. Saya belah badan kamu. Kamu merasakan ini. Mati kamu. Darah masih berjejer. Kamu lihat. Ini adalah tanda bahwa kamu sudah saya matikan. Dan barusan kamu saya satukan kembali dan saya hidupkan kembali. Hanya Tuhan yang bisa membuat itu. Sekarang kesempatan terakhir kepada kamu untuk sujud kepada saya maafkan kesalahan kamu tadi. Sujud, kata Dajjal. Apa kata anak muda ini? Sorry, Jal. Yang ente lakukan barusan kepada aneh malah semakin memantapkan keyakinan aneh. Ente resmi Dajjal 100%. Kata kata Rasulullah, Dajjal nanti akan membunuh seorang lelaki yang tidak mempan untuk dikuasainya. Lalu dia menghidupkan kembali laki-laki tersebut. Hei, Dajjal, Rasulullah juga bersabda, setelah apa yang kamu lakukan barusan kepada saya, kamu bunuh saya, kamu hidupkan saya. Kata Rasulullah, kamu takkan mampu membunuh saya untuk kali kedua. Dan tidak ada manusia manapun setelah ini yang bisa kamu bunuh. Dan berak Dajjal, marah Dajjal. Lalu kata Rasulullah, Dajjal kembali loncat dan ingin membunuhnya. Kuasa membunuh Dajjal memang telah dicabut oleh Allah. Dajjal tidak mampu melakukan kembali. Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang, cincang anak muda ini. Maka bala tentara Dajjal membunuh cincang anak muda ini. Rasulullah bersabda, itulah syahid teragung di akhir zaman. Itulah lelaki syahid teragung di akhir zaman. Sekarang silakan, kita masing-masing punya HP, ada paketnya kan? Ya. Boleh buka di YouTube, buka internet, seluruh channel televisi Arab memberitakan serta tahun 2004 sebuah fenomena yang langka dan hampir tidak pernah terjadi kalau tidak kita baca dalam Al-Quran. Seorang bayi laki-laki berbicara di Palestina. Sebelum saya ceritakan apa yang terjadi, kenapa seluruh jagat televisi Arab memberitakannya, dengarkan wahai bapak Allah, bapak ibu, usia remaja matang menuju dewasa dalam hitungan ilmu sosial itu berapa? Usia berapa? 17 ya. Start usia remaja itu 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini puncak yang disepakati. Ini puncak yang disepakati. Ada di perselisihan usia 18. Udahlah kita ambil sampai usia 18. Ada 7 tahun usia remaja. Oke? Sekarang tahun 2004. Buka di YouTube, pasti ketemu. Channel-channel televisi Arab memberitakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Palestina. Dipersaksikan para syekh-syekh Palestina benarnya kejadian ini. Seorang bayi laki-laki, saya nonton langsung di Qatar TV ya. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Apa kata bayi laki-laki ini? Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Ana saya rajulun adalah seorang lelaki. Sayaqtuluni Dajjal yang nanti Dajjal akan membunuh saya. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah ini Dajjal tidak akan kuasa membunuh siapapun setelah saya selama-lamanya. Setelah dia bicara satu kali seperti ini, dia pun normal menjadi bayi pada umumnya. Udah kayak bayi biasa, hanya satu kali itu dia bicara. Dan ini mengguncang dan menggemparkan Jazirah Arabiah. Seluruh TV-TV Arab memberitakan kejadian itu. Bahkan salah satu channel televisi Indonesia, seingat saya, pernah memberitakan juga satu kali saja pemberitanya. Setelah itu anak bayi ini dilindungi oleh kabilahnya, disembunyikan dan dijauhkan dari pantauan dan jangkauan umum. Tahun berapa tadi kejadian ini? Sekarang tahun berapa? Lupakan 2018. Kita mau masuk 2019. Sebentar lagi. Artinya, kalau 2004, awal 2019, berarti sudah berapa usia anak ini? 14 tahun lebih. Ya, 14 tahun lebih. Jika usia maksimal 17 tahun atau 18 tahun, di usia itu dia sudah dibunuh oleh Dajjal. Maknanya Dajjal memang sudah saat-saatnya akan keluar. Ini sama sudah sejalan dengan tiga. Ini sudah, yang ini sudah, ya. Ini kan 3 tahun, 2019, 3 tahun. Sementara Dajjal ketika keluar, kata Rasulullah, tidak lama. Ketika dia keluar, seluruh kota-kota di muka bumi akan berhasil dimasuki oleh Dajjal. Kecuali Makkah dan Madinah. Hanya Makkah dan Madinah yang Allah haramkan. saja. Berapa lama? 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Dalam masa itu Dajjal mengelilingi seluruh dunia dan dia dapatkan sebanyak-banyaknya calon penghuni neraka. Ingat, kita ini ada 5 fase. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin dunia. Fase kelima, Islam memimpin dunia. Kita di fase keempat. Di fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin di mana-mana. Makanya Islam ditindas, dizalimi. Kaum muslimin benar-benar ditindas, disakiti, dizalimi, diperangi di mana-mana di fase kita ini. Ini fasenya. Dan di fase inilah setan jin dan setan manusia berlomba-lomba bahu-membahu memperbanyak calon-calon penghuni neraka. Di fase ini Dajjal lepasnya pada fase kita. Kan itu yang sudah saya uraikan sebelumnya. Sekarang 3 tanda ini, ya, sudah jelas indikasinya, petunjuknya juga sudah jelas. Apakah ada sedikit pun barang keraguan di hati kita bahwa inilah masa di mana Dajjal itu akan muncul? Kaum muslimin yang kami muliakan, coba lihat tanda-tanda yang ada di Arab Saudi. Simbol-simbol yang ada di Arab Saudi rata-rata simbol Dajjal. Bukit yang dibangun di luar kota Madinah dari Uhud dapat kita lihat. Para ulama Madinah, bahkan masyarakat Madinah mengatakan itu adalah bukit Dajjal. Di atas bukit itu didirikan istana kerajaan. Istana kerajaan. Padahal itu adalah bukit Dajjal. Iya, Nabi berkata, ketika Dajjal gagal masuk Mekah dan Dajjal gagal masuk Madinah, Dajjal gelap dan arah dan dia naik ke suatu bukit di Jisulah. Itu adalah bukit Garam, kata Rasulullah. Itu adalah bukit Garam, bukit Gamisha. Naiklah Dajjal ke atas dan dia melihat dari luar Madinah sampai menuju ke dalam Madinah dan menuju ke arah masjid Nabi. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Dalam keadaan marah, dia pun menghentakkan kakinya di atas bukit itu 3 kali. Dihentakkan kakinya 3 kali. Besar kota Madinah. Seluruh orang munafik, seluruh orang musyrik yang ada dalam kota Madinah ketakutan. Lalu mereka keluar dari Madinah bergabung dengan Dajjal. Mereka yakin yang tidak bergabung dengan Dajjal akan celaka, akan binasa. Maka mereka keluar. Apa kata Rasulullah? Itulah saatnya Madinah al-Munawwarah bersih dari orang musyrik dan orang munafik. Keluar semuanya bergabung dengan Dajjal. Ingat, mungkin tempat Dajjal berdiri itu sekarang sudah didirikan istana. Dan kalau antum lihat dari atas, lambang-lambang Dajjal banyak atas bukit itu. Mungkin antum bertanya, mungkin saudara bertanya, kenapa pemerintah Saudi itu banyak sekali lambang-lambang Dajjal dipakai? Jangan heran ya, Dajjal itu pengikut utamanya nanti dari bangsa Yahudi sedunia. Dan Raja Faisal di Washington secara vulgar mengumumkan, jangan ganggu Yahudi di Palestina, biarkan saja. Kami, biarkan dia itu bertetangga dengan kita. Kami ini juga dari keturunan Yahudi. Itu kata Raja Faisal. Jadi pemimpin Arab Saudi sekarang ini dari keturunan Yahudi. Yahudi Arab. Makanya nanti Imam Mahdi muncul, keturunan kandung Rasulullah, Arab Saudi ini kembali disterilkan oleh beliau. Kembali dibebaskan oleh beliau. Dan sejuluh jazirah Arab dikuasai oleh beliau. Penguasa-penguasa yang sedang memimpin di jazirah Arab ya, dianggap penguasa-penguasa yang telah membawa Islam jauh menyimpang. Coba saja lihat sekarang, apa yang dilakukan di jazirah Arab ya. Ya Allah melenggungkan dengan Israel, mesra-mesraan dengan Amerika, sementara membelenggu, menyakiti dan menganiaya seluas-luasnya anyanya Islam dan dakwah yang ada di sana. Hari ini Raja Salman bagus, tapi anaknya Raja Salman sekarang ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada dunia tidak tercengang melihat sepak terjang sang anak muda ini. Ya. Di zamannya sekarang Arab Saudi menjadi liberal, terbuka habis. Di zamannya sekarang musik-musik, minum-minuman keras sudah bebas di mana-mana. Di zamannya sekarang wanita sudah boleh berpartisipasi bekerja luas seperti laki-laki. Di zamannya sekarang bioskop-bioskop. Dan di zamannya sekarang, masya Allah, pantai-pantai akan diaktifkan di tempat-tempat wisata. Bahkan kota neon yang akan dibangun akan mengalahkan Abu Dhabi. Sudah tahu kan? Abu Dhabi itu kota maksiat nomor 1 di dunia sekarang. Abu Dhabi. Dan kota neon yang akan dibangun oleh Muhammad bin Salman yang akan selesai di 2030, itu kota akan mengalahkan Abu Dhabi targetnya, menghabiskan dana 6.600 triliun rupiah. 2030 selesai. Jadi kota itu sumber pemasukan utama. terutama Arab Saudi, dengan wisatawannya. Sudah? Sekarang kita lanjut kepada pembahasan masalah Dajjal. Ya Allah, kalaulah boleh berdoa, saya akan minta kepada Allah, ya Allah, matikan hamba dan keluarga hamba sebelum Dajjal ini muncul ke tengah-tengah kami. Saya tidak yakin Zulkifli Muhammad Ali akan sanggup menyelamatkan iman atau menyelamatkan iman keluarganya ketika Dajjal keluar. Saya tidak yakin. Kata Mas Bapak tadi, ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat, tidak mungkin akan berubah ketika berjumpa dengan Dajjal, dan dia keluar untuk bertemu dengan Dajjal. Kafir dia kepada Allah. Hanya melihat Dajjal, menyaksikan Dajjal, menguap imannya. Alangkah kuatnya sihir yang dimiliki oleh Dajjal. Alangkah hebatnya fitnah yang dimiliki oleh Dajjal. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dan siap belum ketemu Dajjal? Mau ketemu Dajjal? Lumayan kan dapat tanda tangan? Foto-foto bareng? Foto bareng gimana? Oh, handphone sudah tidak bisa dipakai. Ya, Nabi sudah haramkan, maka jangan pernah coba-coba ya. Jangan pernah coba-coba. Baik, sudah kami sebutkan. Di manakah Dajjal nanti akan keluar? Rasulullah bersabda, Dajjal nanti akan muncul di akhir zaman di kota yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Nama kota itu adalah Asbahan dari Khurasan. Asbahan dari Khurasan. Khurasan itu di mana? Khurasan itu 1. Irak, 2. Iran, 3. Pakistan, 4. Afghanistan, 5. India, 6. Uzbekistan, Kazakhstan. Yang tantang-tantang itu semuanya adalah Khurasan. Nah, dari sekian banyak negara-negara yang ada di Khurasan, di manakah negara yang ada kota namanya Asfahan? Tolong dijawab. Di mana? Betul. Di mana? Tidak tahu. Beliau sudah menjawab betul. Di Irak. Aneh atau tidak? Asfahan itu dulu termasuk Teheran adalah dua kota besarnya Persia. Ya, dua kota besarnya Persia. Dulu penuh Asfahan itu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kota Asfahan di majalah Asy-Syarqi al-Awsat. Di majalah Asy-Syarqi al-Awsat, ini majalah bergensinya di Timur Tengah. Ini saudara saya, sahabat saya sejak dari Tawalik sampai ke Mesir. Jadi kami tahu majalah Asy-Syarqi al-Awsat termasuk majalah bergensinya di Timur Tengah. Di majalah Asy-Syarqi al-Awsat difoto oleh mereka kota Asfahan. Ternyata sekarang kota Asfahan sudah menjadi kota Yahudi. 86% penduduk kota Asfahan adalah Yahudi. Dan aneh kata Nabi, di kota itu nanti waktu Dajjal keluar disambut oleh 70.000 lelaki Yahudi yang mengenakan jubah yang tidak berjahit dari pakaian khas agama Yahudi. Di majalah Asy-Syarqi al-Awsat itu telah difotokan 70.000 lelaki yang sudah standby menanti kedatangan Dajjal. Dengan ciri khas jubah tidak berjahit mereka pakai. Menurut mereka inilah saat tahun-tahun Dajjal akan keluar. Bagi mereka Dajjal adalah Mesias yang agung, sang pemimpin besar yang akan menjadikan Yahudi menguasai seluruh dunia. Aku dengar tidak berita terbaru dari kitab Taurat disebutkan ciri khas Dajjal itu akan keluar apabila sudah lahir lembu merah tidak cacat sedikit pun. Sudah dengar berita ini? Sudah lihat videonya? Sekarang Robi-Robi Yahudi mengomentari, lebih 2000 tahun kami menanti-nanti, sekarang sudah lahir lembu tersebut merah tidak cacat sedikit. Sekarang dia hari diawasi, dikawal terus. Mereka menunggu usianya 3 tahun. Mereka menunggu usianya 3. Sekarang sudah jalan 1 tahun. Berarti 2 tahun yang akan datang itu disembelih Dajjalnya pun menampakkan diri. Menyembelihnya di mana? Di Bukit Zaitun. Yang Bukit Zaitun ini masih milik Palestina saat ini. Jadi mereka pasti akan menguasai Bukit Zaitun bagaimana caranya. Karena syaratnya dia harus disembelih di Bukit Zaitun. Demikian dalam Taurat. Dan itu sudah terjadi. Kalau ada yang mengingkari silakan. Bagi kami faman syarat falyumin wa man syarat falyakfur. Yang mau percaya silakan imani, yang tidak percaya silakan ingkari. Semuanya sudah terjadi. Ini sudah. Rasanya memang kita ingin mengingkari rasanya. Enggak percaya di zaman kita ya. Rasanya pengen kita ingkari, betul? Saya pun enggak siap. Ya Allah. Sekarang kota Asmahan sudah resmi menjadi kota Yahudi. Banyak masjid-masjid Ahlus Sunnah diratakan dengan tanah. Setiap tahun ada saja orang-orang Islam yang Sunni yang masih digantung, masih disembelih, masih diusir, disiksa, dibunuh. Masya Allah, diiyamati. Baik. Lalu kemunculannya nanti di sana ya Ustaz, ya, di Asfahan. Kalau antum pengen menanti keretakannya, ya gabunglah, tinggallah di Asfahan. Muncul ya. Ibarallah, semoga Allah selamatkan kita semua. Amin. Kemudian pertanyaan, siapakah calon-calon pengikut Dajjal? Ini yang terpenting pembahasan kita. Menjelang Dajjal kedua, ada 8 kelompok komunitas yang sudah terbentuk terlebih dahulu oleh kaki tangan Dajjal. Kaki tangan Dajjal di muka bumi ini adalah Illuminati dan Freemasonry. Ulangi kembali. Illuminati dan Freemasonry ini punya poin raksasa, mereka sebut dengan The New World Order. Ya, The New World Order. Target mereka tahun 2022, penduduk di muka bumi ini 92%-nya musnah. Yang 8% adalah mereka-mereka yang sudah ditentukan untuk hidup oleh mereka. Jadi The New World Order, program mereka adalah membatasi jumlah manusia yang hidup, di mana manusia itu hanyalah yang layak hidup menurut hitungan mereka. Jadi banyak program-program raksasa yang, maaf saya tidak bisa menyampaikannya sekarang kan terbatasnya waktu kita ya, banyak program-program raksasa yang mereka sembunyikan dari kita. Sementara harusnya mereka sampaikan ke kita, tapi tidak, mereka sembunyikan dari kita. Tapi orang-orang yang suka mengamati, yang baca hadis, yang terus melihat keadaan, akan sadar Pak, Amerika, Yahudi, ya, negara-negara besar di sebelah barat, negara-negara besar sebelah timur sudah bergerak secara serius mempersiapkannya. Kita saja yang sibuk ada di Indonesia. Indonesia disibuk tentang sibuk apa? Yaudah, terserah itu. Yang jelas persiapan Indonesia sangat minim tentang masalah ini. Saya pernah sampaikan kepada Menhan kita, Bapak Ria Bisa Gaju, saat kami bincang-bincang, ada beberapa jenderal senior dan setelah mendengarkan penyampaian tentang asal sama, apa kata beliau, mengerikan sekali. Dan saya yakin itu akan terjadi. Ya, cuma saya tidak tahu sejauh mana beliau melakukan persiapan. Karena persiapan ini adalah bahagian yang kita inginkan dalam pengajian ini. Apa yang akan Bapak lakukan? Kan gitu kan? Apa yang akan Ibu buat, Bu? Sementara manusia yang paling terlaknat ini sudah diambang pintu kehadirannya ke tengah-tengah kita. Apa yang akan kita lakukan? Ini bagian penutup. Yang penting sekarang, apakah kita termasuk di antara 8 calon pengikut Dajjal ini? Siapa 8 calon pengikut Dajjal? Satu. Ingat baik-baik, pastikan kita bukan salah satu di antara mereka ya. Satu, seluruh orang Yahudi satu muka bumi akan menjadi pengikut-pengikut setia Dajjal, penyembah-penyembah Dajjal, seluruh orang Yahudi apapun Yahudinya. Karena di kitab aslinya Yahudi menunjukkan bahwa Sang Mesias adalah pemimpin dan raja agung yang akan mengantarkan bangsa Yahudi menjadi penguasa seluruh dunia. Jadi seluruh Yahudi menanti kedatangannya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, yang akan menjadi pengikut Yahudi adalah seluruh para pelaku seksual menyimpang di seluruh dunia. Homoseksual, lesbian, atau bahasa yang paling mudah dipahami singkatannya LGBT. Coba Anda perhatikan, sudah banyak negara-negara besar dunia yang melegalkan LGBT, bahkan melakukan acara pernikahan sejenis di mana-mana sudah di bawah payung undang-undang dan hukum yang legal di negara ini. Indonesia sekarang sedang perjuangan untuk melegalkan dan menciptakan undang-undang yang melindungi LGBT. Betul tidak? PBB sudah mengucurkan dana ratusan miliar agar DPR kita meloloskan undang-undang perlindungan. LGBT. Alhamdulillah masih ada orang-orang beriman yang kuat berjuang di DPR pusat sana. Dan orang-orang beriman ini kita sudah tahu dari mana mereka, dari fraksi partai mana mereka, dan siapa yang terang-terangan membela juga kita sudah tahu. Maka besok ini 2019 Pilpres, Pileg, jangan lupa dua-duanya ini yang kita konsentrasikan, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Jangan hanya sibuk presiden dan legislatifnya kita nggak fokus, bahaya. Yang menentukan kebijakan-kebijakan presiden nanti adalah legislatif. Maka Pilpres dan Pileg harus dua-duanya kita kawal ketat. Setuju? Baru-baru ini sakit telinga kita dengarnya, sakit sekali. Ya, nggak perlu ada perda syariah. Ya, nggak perlu ada perda syariah. Perda syariah tidak kita butuhkan. Bahkan ada yang mengancam dengan terang-terangan, kalau kami menang, semua pesantren se-Indonesia akan kita tutup. Kalau kita kembali menang, maka seluruh pelajaran agama dari SD sampai perguruan tinggi kita tiadakan. Masya Allah, hebat betul. Ya, ini ancaman mereka. Belum lagi nanti ulama-ulama radikal yang 212 akan kita kandang bersihkan. Ya Allah, jadi apa negeri kita di depan? Kemudian perda-perda syariah di belakang. Hati-hati saudara, yang mengumumkan ini sudah jelas siapa-siapa dari partai mana, kita semua sudah tahu. Kalau saya sampaikan di sini, tapi kita sudah paham itu rencana semua kok. Makanya ke depan Pilpres, Pileg, dua-duanya seriuslah kita. Ini jihad konstitusional. Setuju? Antum siap jadi mujahid konstitusional di Indonesia 2019? Sudah marah bermunculan di mana-mana. Itu di Palu. Antum tahu kan? Palu padahal muslimnya banyak loh ya. Muslim di sana juga banyak sore-sore. Tapi kok bisa yang terjadi? Ternyata pelaku LGBT-nya ribuan di sana. Situ Bondo, dia digoyang sedikit itu baru teguran. Situ Bondo juga menyumbangkan calon Miss Gay untuk acara Miss Gay Nasional di Bali. Kota Padang, iya, Kota Padang, ribuan LGBT-nya sekarang, Masya Allah. Makanya wali Kota Padang menggelar acara raksasa hari ini, awal Desember kemarin, yang mengumumkan Kota Padang bersih dari maksiat LGBT, minuman keras dan sebutkan satu persatu. Saya yang menyampaikan tanda akbarnya ada di video itu. Gubernur Sumbar, siapa namanya? Irwan Pareto, sudah menyampaikan ada ancaman serius resmi untuk Kota Padang akan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Baliho besar di mana diumumkan. Sudah dibuatkan jalur evakuasi. Sudah disampaikan. Lalu sekarang apabila dibangun harus dengan standar bangunan anti gempa dan anti tsunami. Saya katakan bukan itu solusinya. Solusinya adalah semua lubang-lubang penyebab terjadinya bencana petaka besar harus ditutup, termasuk LGBT. Gitu. Tidak ada daerah yang LGBT-nya resmi di situ melainkan daerah yang dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Menjelang Dajjal keluar, menjelang Dajjal muncul, LGBT di mana-mana marah akan didahulu. Sehingga Dajjal masuk ke kota manapun sudah ada kaum LGBT ini yang akan langsung sujud menyebabkan. Hati-hati anak-anak kita, hati-hati generasi kita. Karena LGBT sudah masuk pesantren juga, sudah masuk SMP, SMA. Dia itu kayak vampir, tidak sekali gigit orang, maka orang jadi korban. Besok apa menjadi? Pelaku. Anggap tidak boleh berkecil mata. Pemimpin kita ini dukung, kasih semangat. Pak pemimpin, kami akan Anda lindungi negeri kita dari bencana. Penyebab bencana memadamkan tutup tempat maksiat itu. Setuju tidak? Angkat tangan yang setuju. Masya Allah. Allah Akbar. Dan buktikan. Ya, buktikan. Dan istirahat sekarang ke kanan. Buktikan. Tidak ada tempat maksiat di kota Bengkulu ini. Bengkulu juga ancamannya sama dengan Padang. Antum harus tahu. Bengkulu dan Padang ancamannya sama. Kalau tidak mau terjadi, maka sudah benar dilakukan oleh kota kita dan dukung itu program. Program Amar Bil Ma'ruf Nahi Anil Munkar. Sudah benar sekali. Jangan dilihatkan beliau lelah sendirian. Kalau tidak ada dukungan dari rakyat, maka terjadi. Ya, oke. Berapa lalu pengin calon itu Dajjal? Dua. Dan ini seluruh kota seluruh dunia sudah mulai terbentuk LGBT. Ini wajib untuk kawal betul. Yang keempat, calon pengikut Dajjal dari umat Nabi Muhammad adalah yang ketiga, bagus. Yang ketiga, seluruh orang munafik. Seluruh orang munafik. Sabda Rasul, menjelang Dajjal muncul, Allah akan datangkan fitnah kepada setiap umat di daerah mana pun di muka bumi. Fitnah iman ini akan menyebabkan umatmu terbelah menjadi dua. Ini penting. Dengar baik-baik Bapak Ibu, penting sekali. Sebelum Dajjalnya sampai menampakkan diri, maka umat ini akan diuji oleh Allah dengan ujian yang menyebabkan umatku terbelah menjadi dua belahan besar. Fusqatu imanin la nifaqa fi. Belahan yang kedua, fusqatu nifaqin la imana fi. Menjelang umatku akan terbelah menjadi dua belahan besar. Satu belahan, mereka adalah orang-orang yang dadanya telah penuh dengan iman. Tidak ada lagi kemunafikan pada mereka-mereka. Ini satu kelompok. Kelompok yang lain dari umatku kata Nabi, yang dadanya telah kosong dari iman, diisi oleh kemunafikan, yang tidak ada sikap tersisa sedikit pun keimanan. Demi Allah, kaum muslimin, seluruh dunia telah mengalami ujian ini dan mulai terbelah umat Islam di dalamnya. Termasuk Indonesia. Antum mau tahu Indonesia startnya kapan? Startnya terbelah orang beriman dan orang munafik di Indonesia kapan? Antum mau tahu? Saya ingatkan kembali. Ketika pelecehan Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat. Sejak itu umat Islam di Indonesia mulai terbelah dua. Betul tidak? Sepakat tidak? Sepakat ya. Satu belahan, mukmin haqqan bela Al-Quran. Bersama para ulama bergerak bela Islam. Dan terus bergerak bela NKRI. Makin mental imannya, betul tidak? Makin kesini makin teruji, makin mental imannya. Yang sebelah sini makin kelihatan munafik. Berada di kubu penghina Al-Quran, berada di kubu yang melecehkan Islam, berada di kubu yang jelas-jelas memerangi Islam. Partai-partainya juga sudah jelas, partai apa saja. Maka tidak pantas ada orang beriman ada di partai ini. Tidak pantas. Tidak pantas ada orang beriman ada di kubu peleceh Islam. Tidak pantas. Kalau tidak pun dikatakan munafik. Sebab apa? Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim, kutiba alaikum fil kitab an ila sami'atum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Tetapkan atas kamu sekalian sebuah ketetapan di dalam Al-Quran. Apabila kamu mendengar pada sebuah kelompok, pada sebuah partai, pada sebuah organisasi, pada sebuah majlis, ayat-ayat Allah diingkari atau ayat-ayat dan ajaran Allah diejek, diolok-olok, fala taqudu ma'ahum, kamu tidak boleh ada bersama mereka. Ayo orang Islam. Orang Islam yang ada di partai-partai yang ikut menghina Islam, ikut melecehkan Islam, tidak pantas ada di sana. Innakum idzan mithluhum. Sesungguhnya kamu akan menjadi salah seorang di antara mereka. Mau? Maka saya ingatkan ini. Ini saudara-saudara kami seiman. Saya anggap ini pertemuan terakhir saya dengan orang-orang beriman Kota Bengkulu. Saya yakin Kota Bengkulu akan kapok mengundang Sosok TV. Betul? Dilarang saja masuk. Menyampaikan ini bahaya udah gini sampaikan. Tapi bagi Tugas saya adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ini tugas para waratatul anbiya. Maka saudaraku, siapapun kita yang ingin selamat imannya dari mata Allah, yang ingin selamat, maka jangan pernah ada di antara kita yang ada di salah satu di antara kubu yang ikut menghina Islam. Tidak pantas kita ada di sini. Keluar. Ya. Menganggu antum. Menganggu antum. Setuju tidak? Alhamdulillah. Takbir. Yang keberapa berarti? Tiga. Enam juga ini empat. Ya udah ya. Sekarang empat. Jangan terjadi khilaf ya. Terus yang keempat, calon pengikut Dajjal. Jadi tadi orang munafik ya, seluruh orang munafik. Ciri khas orang munafik itu apa? Malas sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Saya berharap yang hadir di sini orang beriman semua. Amin. Yang merasa pasti dia kena. Saya kan yang mesen loh ya. Sunni siapa yang mesen ganti dia itu? Kita yang kena. Kalau kena berarti kajian saya pas. Ya, kata Nabi, aku kalau sudah ragu dengan keimanan seseorang di antara sahabatku, aku lihat dia. Sungguhnya ada nggak berjamaah di masjid? Kalau aku tidak temukan dia berjamaah di masjid, maka keraguanku tentang kebenaran imannya jadi kenyataan. Kata Rasulullah, aqim sholatin 'alal munafiqin sholatul 'isya wal fajr. Dua sholat yang paling berat bagi orang munafik mengerjakannya berjamaah di masjid. Sholat isya dan sholat subuh. Ayo setelah ini siapapun ini buktikan kepada Allah, buktikan. Jangan sampai Dajjal keluar dia ternyata menjadi pengikut Dajjal. Buktinya apa? Sholatnya berjamaah malas di masjid. Khususnya isya dan subuh. Jangan bicara subuhnya ketika ada subuh berjamaah. Kan di subuh dulu ada mengadakan cara subuh berjamaah. Ada ya? Subuh. Apa? Sulit subuh keliling. Jangan hanya untuk sekali seminggu diadakan, tapi setiap subuh dimanapun masjid berada. Saya tadi mau melihat cemana subuh orang, tapi saya tidak ada yang nemani tadi ke masjid. Saya sudah turun dari hotel tadi, bang. Sudah turun dari hotel tadi. Orang azan kan saya turun. Bilang cintung yang mana masjidnya? Ya, saya berharap ada pengelola hotel. Ya, pengelola hotelnya tidur. Waduh, saya mau bertanya kemana, mau jalan kaki nggak tahu jalan. Saya pengen tahu macam mana sholat subuh orang berjamaah di masjid ini. Nah, di masjid-masjid yang ada. Coba untuk jujur jawab, sholat subuh berjamaah ramai apa sedikit di kota Bengkulu? Maaf, kalau begitu saya mengatakan iman di kota Bengkulu masih lemah. Jangan tersinggung ya, iman di kota Bengkulu masih lemah. Maka apa kata Buya Hamka? Kalau engkau ingin melihat jumlah kaum muslimin, lihatlah pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau ingin melihat orang-orang beriman yang kuat-kuat, lihatlah waktu sholat subuh berjamaah di masjid. Karena Dajjal sudah dekat, kuatkan imannya. Dan itu binalah dengan sholat subuh berjamaah di mana kita berada. Jagalah sholat subuh berjamaah di masjid di mana kita berada. Harga mati, walaupun telat bangunnya, tidurnya jam 1, tidurnya jam 2, subuh tetap bangun. Bangun! Pergi ke masjid. Semoga Allah kuatkan kita ketika Dajjal keluar, berkat sholat subuh berjamaah kita, Allah lindungi kita. Amin. Apa kata Rasulullah? Inna ma'ayna rajulakan. Sholat sih sholat di rumah. Itu wanita soleha. Yang laki-laki sholatnya di mana? Benar. Oh, banyak setelah. Laki-laki soleha di tempat saya atau laki-laki soleh? Ya, baik. Sedang bawa motor, sedang bawa mobil, kemana pun saja terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada cerita ya. Ini sudah panggilan Allahu Akbar. Parkirkan motor di masjid terdekat untuk sholat cepat berjamaah dengan imam di masjid. Selesai zikir lemah, sekarang ini waktu yang paling pas untuk berdoa agar selamat dari fitnah akhir zaman, dari petaka-petaka dan huru-hara. seluruh setan dari bangsa jin menjadi bini setan. Tak mampu kita bayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal, Pak. 10 setan saja membantu kita itu sudah cukup perkasa, betul tidak? Sudah cukup ditakuti. Dukun-dukun itu paling berapa pengikut setannya yang tidak melayani dia? Tidak banyak, hanya beberapa setan. Nah, Dajjal, setan satu muka bumi setia kepada Dajjal, siap diperintah oleh Dajjal. Kita dengan ini mampu kita bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan fitnah yang ada pada Dajjal, karena setan seluruh bangsa jin di muka bumi ini menjadi pelayan-pelayan setia dan Dajjal. Mau diapakan saja, mau juga apa saja Dajjal, mereka samina wa atona. Fase keempat, setan jin dan setan manusia berkolaborasi bersatu untuk memperbanyak calon-calon penghuni neraka, saudara. Ini yang kelima. Yang keenam, ibu mau tahu siapa yang keenam? Kata Rasulullah, aktsaru, yang paling banyak menjadi pengikut-pengikut Dajjal dari umatku adalah an-nisa, adalah kaum wanita. 2/3. Ya Allah. Baik. 5 baru ya. Bu, nanti saya ajarkan Bu insya Allah bagaimana cara selamat dari dajjal ya Bu ya. Di penghujung pengajian kita ini. Saya ajarkan nanti, Ibu tolong istiqomah mengamalkan ini. Ya, Ibu tolong istiqomah mengamalkan ini. Yang laki-laki juga setelah mendengarkan ini, nanti ada trik-trik dan cara-cara selamat dari dajjal. Tolong kita juga semuanya istiqomah mengamalkan ini. Karena tidak Bapak, tidak saya, semua kita akan sama nanti di depan dajjal. Semoga Allah selamatkan kita. Amin. Yang keenam, calon pengikut dajjal dari umat Nabi adalah umat Nabi yang hobi maksiat, dosa-dosa besar. Dia tahu zina adalah haram tapi hobi berzina. Udah dinasehati berhentilah, tobatlah dari zina. Tapi dia tidak mau meninggalkannya karena memang sudah menjadi kecanduan dengan zina, kecanduan dengan narkoba, kecanduan dengan kekerasan, sehingga dia suka menzalimi maknya, menzalimi bapaknya, menzalimi istrinya. Dia suka menzalimi kesana kemari, mukul kesana kemari, bahkan membunuh hobinya. Orang macam ini dajjal muncul, dia akan kafir kepada Allah, dia akan beriman kepada dajjal. Termasuk pelaku maksiat dosa besar adalah wanita-wanita yang dengan sengaja hobi memamerkan aurat. Wanita-wanita yang bangga menampakkan aurat, disuruh pakai jilbab, dia ketawa itu jilbab. Masya Allah, dajjal datang, dia akan menjadi penyembah dajjal. Na'udzubillah. Orang-orang yang hobi makan riba, dia sudah tahu riba ini macam mana, apa dosanya riba, tapi dengan bertepuk dada dia tantang itu dosa. Mana itu dosa? Sini, oh sini dosanya. Masya Allah, orang macam ini dari umat Nabi, dajjal datang, dia akan kafir kepada Allah. Begitu pun orang-orang yang suka meninggalkan sholat dalam keadaan ketawa, meninggalkan sholat dalam keadaan ketawa, dikasih tahu sholatlah, sholatlah. Apa katanya? Makan tuh sholat. Kamu yang mesti kumpul sholat dong, kumpul sendiri kamu sendiri. Sholat, sholat untuk apa sholat? Apa untuknya saya sholat? Bangga dia meninggalkan sholat. Lihat nih saya muslim beneran. Sholat itu hanyalah penting bagi orang bodoh. Masya Allah. Orang macam ini Pak, dajjal datang dia menyembah dajjal. Jadi orang muslim melakukan dosa besar. Dan dia bangga melakukannya. Dia bangga dalam maksiat itu. Dinasehati tak makan nasihat ya. Na'udzubillah. Oke, yang keberapa lagi? Yang ketujuh. Nah ini penting yang ketujuh. Yang ketujuh adalah khawarij. Siapa itu khawarij? Khawarij yaitu kelompok-kelompok yang mengklaim hanya mereka saja yang paling benar. Di luar mereka kafir. Di luar mereka halal darah. Di luar mereka boleh dirampas hartanya, boleh ditipu orangnya, boleh dibunuh. Ini kelompok macam ini kata Rasulullah di akhir zaman bermunculan. Mereka kuda-kuda kata Rasul. Ibadah mereka hebat-hebat, tetapi mereka tidak berilmu. Sholat mereka hebat-hebat, bahkan hafiz-hafiz Quran. Puasa mereka masya Allah, tahajud mereka masya Allah, jidat mereka hitam-hitam. Tapi mereka mudah sekali mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Contohnya ISIS yang ada di Irak. Alhamdulillah ISIS sudah mau hilang, sudah hampir habis akar-akarnya. Tapi akidah yang ada pada ISIS telah ada sejak zaman Ali bin Abi Thalib. Dan tidak akan terus ada. Yang mudah-mudah jadi antum yang dimaksud Rasulullah. Ibadah antum keren, sholat lima waktunya dijaga, tahajudnya hebat, duhanya nggak pernah ketinggalan, sedekah mau, baca Quran baca sampai ke tingkat hafiz, tapi antum merasa diri paling benar sendiri. Yang di luar antum kafir, kafir, kafir. Maka antum dajjal keluar, antum akan menyembah dajjal. Hati-hati. Ini khawarij. Terakhir yang ke-8. Seluruh pengikut dajjal yang ke-8 adalah seluruh sekte-sekte sesat yang mengatasnamakan Islam. Termasuk para pelaku-pelaku bid'ah akadiyah, bid'ah di bidang akadiyah. Ini mereka-mereka di akhir zaman ini bermunculan marah di mana-mana saudara. Marah di mana-mana. Ya syiahnya, ya murjiahnya, ya termasuk di Indonesia ini. Islam Nusantaranya. Ini termasuk di antara yang sekte sesat. Hati-hati. Ketika saya sampaikan ini hanya peringatan, semoga jangan sampai Anda menjadi pengikut dajjal. Lihat ciri-ciri pengikut dajjal itu aneh-aneh hajarannya itu Pak. Aneh-aneh yang gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam Sunnah. Ngarang-ngarang sendiri. Rukun iman kita. alhamdulillah. Tapi mulai berubah menjadi Islam milenial. Ya ganti nama terus tuh, hati-hati ganti nama terus. Sudah? Cukup saudara? Jangan fanatik pada mazhab, tapi fanatiklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, mazhabmu adalah mana yang paling sahih dalilnya. Itu mazhabmu. Itu kata Imam Syafi'i. Kalian yang fanatik dengan fatwamu, tapi fanatiklah dengan dalil mana yang terkuat. Kalau Al-Quran jelas itu terkuat. Di bawahnya hadis, hadis sahih, pilih-pilih itu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dengar Dajjal sudah masuk, sudah datang maksud saya, terdengar oleh kita, oh Dajjal sudah di kawasan Eropa, berarti tak lama lagi dia pasti sampai ke Asia, ke Asia Tenggara, ke Indonesia, pasti. Kalau begitu kata Rasulullah, segeralah kamu lari ke Mekah dan ke Madinah. Hanya dua kota ini yang Dajjal tidak akan mampu memasukinya. Dua kota ini Dajjal tidak akan diizinkan Allah memasukinya. Mekah dan Madinah. Ustaz, bukankah Mekah Madinah itu jauh? Sekian ribu mil. Sementara kita ada di Bengkulu. Pesawat sudah enggak ada, ya kan? Macam mana cara kami nanti ke sana? Maka berarti kalau begitu yang memang saudara-saudara segeralah lari ke Mekah ke Madinah adalah orang-orang yang tinggal di negeri-negeri sebelah-sebelahan dengan Mekah dan Madinah. Ini yang paling memungkinkan untuk masuk Mekah Madinah, ya. Artinya kalau kita yang jauh-jauh macam biasa negara di Indonesia pergi ke Pulau Sumatera, maka yang keempat yang harus kita amalkan, yang keempat ini tadi yang saya sampaikan. Kalau kita dengar mereka sudah masuk kota kita, pastikan kita sudah di dalam rumah. Kan sudah diumumkan terlebih dahulu, oh nanti jam 8, berarti dari subuh kita sudah di rumah. Lepas subuh aja di masjid langsung pergi ke rumah. Pastikan wanita kita, pastikan anak-anak kita, saudara dan perempuan kita, mak-mak kita, pastikan semuanya dalam rumah. Dan ibu nanti kalau diikat oleh bapak-bapak, ikhlas ya, Bu ya. Ikhlas, kalau perlu malah ibu yang kasihkan tangannya. Bang, kalau bang cuman bang. Karena kita buat aja bagi Dajjal mau masuk nih. Ya. Kenapa? Nanti saking kuatnya fitnah Dajjal, ibu-ibu akan membuka pintu sendiri. Ibu-ibu merasa sangat tersedot untuk ingin keluar dari rumah berjumpa dengan Dajjal. Inilah dia kekuatan magic yang dimiliki oleh Dajjal. Sihir yang dimiliki oleh Dajjal. Ikan. Yang bapak-bapak masuk dulu. Tutup pintu. Bacakan surah Al-Kahfi. Dajjal sudah masuk. Dajjal! Tuhan Dajjal yang lalu sudah sampai di kota kita. Kita sudah dalam rumah. Masing-masing yang beriman. Sudah dalam rumah. Tutup dan baca. Dah, itu kuncinya. Tapi yang terbaik saat itu sebenarnya kita jangan ada di kota. Yang paling bagus, kita sudah ada di sebuah kawasan jauh dari perkotaan. Kawasan itu diisi oleh orang beriman. Kalau saya mengistilahkannya dengan K3AZ, komunitas kampung kurma akhir zaman, di mana orang beriman yang tinggal di situ. Ya, terakhir, belum terakhir. Nomor 4 ya. Yang kelima, hafalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Tolong bantu saya, biar saya tahu. Angkat tangan yang sudah hafal 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi. Yang sudah hafal. Innalillah, sedikit sekali. Ya Allah, masih sedikit sekali. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Dajjal keluar, ketika Dajjal masuk ke kota kamu, apabila kamu tertangkap oleh kaki tangan Dajjal, oleh bala tentara Dajjal, kamu diseret menghadap kepada Dajjal, orang yang akan selamat di depan Dajjal adalah yang membacakan di depan Dajjal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Saudara-saudara yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada yang mendengarkan, setelah pengajian ini selesai, targetkan one day, one ayat. Satu hari, satu ayat hafalkan surat Al-Kahfi. Jadi ketika ditangkap Dajjal, dibawa ke depan Dajjal, kita diseret oleh para tentara Dajjal ke depan Dajjal. Wahai Bapak Ibu, kan tidak mungkin di tangan kita ada Al-Quran. Kemana-mana bawa Al-Quran, Dajjal sudah masanya datang. Kemana-mana bawa Al-Quran, nanti ketangkap, langsung bertemu dengan Tuhan Dajjal. Om Dajjal, tunggu ya. Untuk membekal surah Al-Kahfi, udah tidak sempat. Karena lebih duluan tembus sihir Dajjal ke hati kita. Makanya bentengi cepat, kalau sudah ketangkap, bacakan 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Berarti itu harus hafal. Hafalannya seperti kita lancar membaca surat Al-Fatihah. Begitu. Ini yang kelima. Yang keenam. agar selamat dari Dajjal yang keenam. Setiap selesai tahiyat akhir, sebelum assalamualaikum, baca doa penutup yang diajarkan Nabi berikut ini. Sama-sama dibaca. Isi doanya pengujungnya adalah selamat dari Dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang dibaca Imam At-Taus malah dia sengaja dekatkan kupingnya ke telinga anak-anak, ke mulut anaknya. Anaknya kita yang ini dari belakang dia dekatkan, dibacakan oleh anak saya. Ternyata anaknya enggak baca. Lepas sholat apa kata Imam At-Taus? Ulangi balik sholatmu. Kamu tadi belum baca doa perlindungan dari Dajjal. Sampai begitu seriusnya para ulama agar jangan ada di antara keluarganya tidak baca doa ini. Baca ini doa ya. Baca ini doa sebelum assalamualaikum. Khususnya sholat-sholat wajibnya. Ya, terakhir cara selamat dari Dajjal. Terakhir, kalau ketangkap oleh Dajjal atau oleh bala tentara dan diseret ke depan Dajjal, kita sudah mampu melindungi diri kita dengan iman yang ada, dengan bacaan surah Al-Kahfi yang sudah kita hafal, alhamdulillah. Tapi Dajjal akan memaksa kita untuk memilih dua pilihan. Nah, saat itu kita harus tahu pilihan yang mana harus kita pilih. Pertama, Dajjal suruh kata Rasulullah, Dajjal dari tangan kanannya akan mengeluarkan api yang sangat besar seperti hutan yang terbakar, api yang sangat besar dan panas. Sementara dari tangan kiri Dajjal mengeluarkan air yang sangat bening dan sangat lebat, air yang sangat besar, bisa membentuk sungai besarnya air itu keluar dari tangannya. Maka kata Dajjal, masukilah salah satu di antara ini. Jika engkau memilih surgaku, yang dimaksud dengan surga adalah air yang keluar dari tangan kirinya, maka engkau selamat. Kata si Dajjal, tapi engkau kalau memilih neraka, engkau adalah orang celaka. Perintah Rasulullah kepada umatnya yang tertangkap oleh Dajjal atau bala tentara Dajjal, perintah Rasulullah, pilih apinya Dajjal. Karena api Dajjal itu adalah pintu menuju surga Allah, kata Rasulullah. Pilih apinya Dajjal. Dan perintah Rasulullah, ingat-ingat baik-baik ya Bapak Ibu, jangan masukkan kaki dulu ke dalam apinya Dajjal. Coba lu kaki, panas gak ya? Jangan, ya panas. Jangan juga tangan. Perintah Rasulullah, dudukkan kepala. Dudukkan kepala, masukkan kepala dulu. Masukkan kepala. Ini perintah Nabi kita yang mulia, masukkan kepala. Kamu akan merasakan api Dajjal itu sejuk seperti dalam hawa. Hawa air, angin yang sangat sejuk. Masukkan kepala. Setelah hiruplah, kata Rasulullah, kamu akan merasa dahagamu hilang sehilang-hilangnya, seperti air yang sangat sejuk dan enak masuk ke dalam. Habis itu baru masukkan seluruh badan ke dalam. Tidak akan merasakan panasnya apinya Dajjal dan syahidlah kita. Itu caranya. Ya. Jadi kalau ketangkap, apa duluan yang dimasuk yang dipilih? Baca dulu surah Al-Kahfi sehingga sihir Dajjal tidak terpurus. Yang kedua, pilihlah apinya Dajjal. Apa kita dimasukkan ke dalam apinya Dajjal? Muka, kepala, masukkan dulu. Sekali lagi, jangan coba-coba cicipi dengan tangan. Kita akan tunggu rasa takut karena itu panas kebakar. Masukkan kepala, selesai sudah. Ini perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ketuban bahwa doa yang kita panjatkan sebelum Dajjal hadir ke tengah-tengah kita semua, ini benteng terkuat kita. Rasulullah bersabda, ayuhibbu man sarrahu ayastajibullahu lahu inda syadaini fayukiri doa inda raha. Siapa saja yang senang doanya Allah kabulkan sesat genting, di sesat bahaya dan darurat. Siapa saja yang senang doanya langsung Allah kabulkan. Sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Siapa saja yang suka dibidikan oleh Allah, kata Rasulullah, fayukiri doa inda raha. Hendaklah memperbanyak doa ketika masih lapar, ketika keadaan masih tenang. Jadi sekarang ini, sekarang ini perbanyak doa. Ya, sekarang doa selamat dari petaka-petaka akhir zaman, dari bencana-bencana, dari musibah-musibah. Doakan. Dan saudara, kata Rasulullah, Dajjal akan muncul ketika bumi benar-benar ada di puncak keributan. Inilah dia puncak keributan. dan sebentar lagi 2019 kita semua akan penuh dengan perasaan air mata. Banyak yang menangis tapi air matanya sudah tidak bisa lagi dikeluarkan. Bencana merata terjadi di mana-mana di muka bumi, termasuk di Indonesia, termasuk di Bengkulu. Karena kata Rasulullah, tahun-tahun kemunculan Al-Mahdi adalah tahun-tahun gempa. Kita sekarang sudah menyaksikan tahun itu sudah dimulai. Bencana di sana, bencana di sini, gempa di sana, gempa di sini, dan intensitasnya akan semakin rapat dan dekat, serta kekuatannya akan semakin besar. Tahun-tahun itulah Al-Mahdi keluar, dan setelah Al-Mahdi keluar kita dipersatukan, Islam dimenangkan, Dajjal baru menampakkan dirinya. Dan itulah fitnah terbesar untuk kita semua. Cukup, insya Allah kita berdoa kepada Allah. Atau ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Ada? Kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama, istighfar lebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak Ibu semuanya, ingat surat Al-An'am ayat 158. Sabda Rasulullah, firman Allah dalam ayat itu di Al-An'am 158, ketika tanda-tanda besar kiamat bermunculan, Tuhankah, Dajjalkah dan seterusnya, maka orang yang selamat dari hamba Allah adalah orang beriman yang amal solehnya banyak. Orang beriman yang amal solehnya banyak. Tapi orang yang tidak selamat adalah dia beriman tapi banyak dosa. Amal solehnya tipis. Dia beriman, maksiatnya banyak, amal solehnya tipis, dia tidak akan selamat. Dia tidak akan selamat. Kalau saya bahas masalah duhon, duhon itu kan sebelum Dajjal. Dajjal kan nomor 2, duhon yang pertama. Lah, kalau Dajjal saja sudah begitu dekat akan keluar, apalagi duhon. Sementara jarak antara duhon ke Dajjal paling lama 3 tahun. Tapi sudah lewat 2 tahun. Tahun ketiga itu Dajjalnya keluar. Berarti duhonnya tak lama lagi. Ya Allah, semoga yang saya sampaikan ini salah, ya Allah. Semoga yang saya sampaikan ini meleset, ya Allah. Ini harapan saya. Tetapi maaf, dalam harapan ini terselip keyakinan kuat di hati saya bahwa kita akan menghadapi zaman-zaman itu dalam waktu yang sangat dekat, 1 atau 2 tahun ke depan. Semoga saya salah, amin. Tetapi maaf, dalam kesalahan yang saya harapkan itu ada terselip keyakinan sangat dekat itu sudah tidak bisa lagi dielakkan. Allahumma Al-Fatiha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak menyangka dan kami tidak pernah menyadari bahwa ternyata kamilah generasi-generasi yang hidup di akhir zaman. Kamilah yang akan menghadapi fitnah-fitnah besar yang mengikis iman. Kamilah yang akan menghadapi huru-hara yang sangat mengguncangkan. Ya Allah, sesungguhnya kami mengaku kepada-Mu, iman kami masih sangat lemah, ya Allah. Iman kami masih sangat rapuh, ya Allah. Iman kami masih sangat-sangat rapuh. Ya Allah, sementara amal-amal soleh kami belum seberapa. Dan amal yang ada itu pun sering kami riak, sering kami merasa ujub dan bangga. Belum tentu Engkau terima, tetapi kami sudah bercerita-cerita kesana kemari tentang amalan-amalan kami, Ibu, ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami, nah ini yang pasti. Dosa-dosa kami tidak terkira banyaknya. Ya Allah, dosa-dosa yang telah dibuat dan dikumpulkan oleh mata kami kemana-mana jelalatan, ya Allah. Mulut ini telah menjadi mulut ember yang suka mengunci, suka berkata-kata kasar dan bohong kesana kemari. Memecah belah mengadu domba. Mulut ini, ya Allah, telah banyak memberikan persaksian-persaksian yang tidak benar, memfitnah. Ya Allah, mulut ini telah banyak berkata-kata yang tidak Kau ridhoi. Ya Allah, mulut ini, bibir ini jarang berzikir, jarang baca Al-Quran, jarang berdakwah menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Ya Allah, mata ini juga jarang begadang untuk sholat tahajud, jarang membaca Al-Quran, jarang membaca kitab-kitab agama. Mata ini jarang menatap wajah para ulama. Ya Allah, telinga ini jarang mendengarkan lantunan Al-Quran, mendengarkan ceramah, jarang sekali mendengarkan apapun yang menambah iman kami bertambah. Tetapi telinga, mata, mulut, dan semua yang ada dalam anggota tubuh kami, kami pakai untuk nafsu dan syahwat. Kami mendatangi tempat-tempat yang hanya akan menambah maksiat. Ya Allah, sesungguhnya kami kotor. Kami ini kotor. Kami ini hina di matamu, di hadapanmu, ya Allah. Bila kami memohon kepadamu selamatkan kami dari neraka, bila kami memohon kepadamu masukkan kami ke dalam surga, kami merasa kami tidak pantas, ya Allah. Kami merasa kami belum layak di dalam surga, dan kami merasa kami layak di dalam neraka, ya Allah. Ya Allah, kami malu. Kami malu kepadamu melihat masa lalu kami yang keruh, yang hitam, yang hina, penuh maksiat dan dosa. Kami malu menjadi ahli surga, tetapi kami juga tidak sanggup, ya Allah, Kau masukkan ke neraka walau hanya sesaat. Kami tidak mau menjadi ahli neraka-Mu dalam hina, dalam kesengsaraan sempurna. Kami tidak ingin dicampakkan ke neraka jahim atau neraka jahanam yang menyala-nyala. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa-dosa kami seluruhnya, apapun yang pernah kami lalui di masa hidup kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau masukkan di antara kami ini, di antara hamba-hamba yang celaka dan binasa, hamba-hamba yang sesat, hamba-hamba yang bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang menghina agama-Mu, menghina Islam ini, ya Allah. Gabungkan kami agar kami dengan bersama dengan para wali-wali, dengan para alim ulama, dengan para mukminin mukminat, salihin dan salihat, muttaqin dan muttaqiyat di Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami agar kami menjauhi tempat-tempat dosa dan maksiat, agar kami bergerak bersama-sama menjadi para penegak amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Jadikan kami para pejuang-pejuang akhir zaman dengan jabatan yang kami miliki, dengan kedudukan yang kami miliki, dengan kekuasaan dan power yang ada di tangan kami, dan dengan harta-harta yang masih Kau percayakan kepada kami, ya Allah. Ya Rabbana, ketika huru-hara terjadi, saat itu sudah tidak berguna lagi pangkat dan jabatan. Saat itu sudah tidak bermanfaat lagi harta dan kekuasaan. Saat itu berguna hanyalah iman dan amal-amal soleh yang pernah dikerjakan. Ya Allah, ya Rahman, beri kami taufik agar kami mencintai dan hobi dalam beribadah. Beri kami taufik agar kami suka banyak sujud dan suka menatap Al-Quran, membaca Al-Quran. Beri kami taufik-Mu, ya Allah, agar kami ringan berderma, berinfak, bersedekah ke sana kemari untuk kepentingan mulianya agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah harta-harta yang kami miliki sekarang bisa kami bawa ke kampung halaman kami, ke kampung akhirat kami, untuk menolong diri kami di hadapan-Mu kelak, ya Allah. Bukan malah memberatkan hisab kami di kampung halaman kami, di padang mahsyar kelak di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pada tahun 2019 pemimpin yang takut kepada-Mu, sayang kepada kami, cinta dengan NKRI ini, ya Allah. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang memuliakan para alim ulama, ya Allah. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang kelak akan membawa Indonesia terbaik. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang perkasa, yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang Engkau berikan kepada mereka taufik dan ma'unahmu, pemimpin-pemimpin atas petunjuk dan pilihan para alim ulama waratsatul anbiya di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah NKRI kami dari apapun yang akan mengancam dan membahayakannya kelak, ya Allah. Selamatkanlah NKRI kami dari para pengkhianat-pengkhianat dan penjual-penjual bangsa ini, ya Allah. Selamatkanlah NKRI kami dan jadikanlah Indonesia berkibar kembali memimpin dunia di muka bumi ini di akhir zaman, ya Allah. Allahumma amin. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami dari Dajjal. Selamatkanlah keluarga kami dari Dajjal. Selamatkanlah keluarga kami, diri kami dan iman-iman kami seluruhnya dari fitnah Masih Dajjal. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Masukkanlah kami ke dalam kelompok hamba-hamba mujahidmu di akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam kelompok hamba-hambamu yang selamat dari neraka, ya Allah. Dan masukkan kami ke dalam surga firdausmu. Allahumma amin. Amin ya Arhamar Rahimin. Amin ya السائلين يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا سميع الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين وصلي Asyrafil Anbiya wal Mursalin. Bapak Ibu, Bapak Allah yang saya muliakan, demikian saja pengajian kita pada siang hari ini. Bagi yang tinggal di tepi laut dan Bengkulu termasuk provinsi tepi laut, khususnya kota-kota, bangunan-bangunan yang agak rendah, yang jaraknya paling hanya 2-3 meter dari tepian laut, dari sekarang sangat baik sekali kalau bapak-bapak ibu-ibu mulai mempersiapkan sebuah tempat yang jauh dari laut, sebuah tempat yang sebaiknya kata Rasulullah dalam perbu kita, yang daerah itu jauh dari laut, jauh dari kota, tinggi dari laut, jauh dari gunung berapi, dan tempat itu mesti subur dan punya sumber mata air yang besar. Bukalah kawasan tersebut, dan ini sebenarnya pemerintah yang paling mungkin melakukan. Pemerintah, bukalah kawasan tersebut kampling-kampling. Tidak apa-apa, dijuallah kampling-kampling ini, tapi saring orang-orang yang akan membeli. Orang-orang yang membeli adalah dari keluarga-keluarga muslim yang soleh, keluarga-keluarga muslim yang taat. Karena tak lama lagi kita akan mendapatkan suasana di mana lapar akan menjadikan orang brutal ke sana kemari. Orang-orang yang tipis-tipis iman, dia gak peduli mana tetangga, mana kawan, mana sahabat, gak peduli. Demi bertahan hidup, dia akan berani membunuh keluarganya sendiri. Demi makan, tetangganya sendiri. Benar-benar, ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangganya sendiri karena sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Dan ini berbahaya. Tapi orang-orang beriman, kalau sudah tinggal bersama orang beriman di sebuah kawasan yang aman, tidak mungkin orang beriman sampai apapun hidup akan tega membunuh tetangganya sendiri. Betul? Nah ini yang saya maksud tadi, perlu membentuk komunitas kampung kurma akhir zaman. Silakan sebut namanya apa. Ini di setiap provinsi sudah saya sampaikan ya. Di Jawa Barat kemarin, di Makassar kemarin, ya, di mana-mana provinsi saya masuki saya sampaikan. Di Medan sudah saya sampaikan. Intinya saya berharap orang beriman dari sekarang, karena waktu kita sangat-sangat genting. Boleh saya katakan kita sedang tidak menunggu tahun, tapi kita sedang menunggu bulan, hitungannya. Kita sedang menunggu bulan. Buatlah perkampungan kurma akhir zaman. Tanami kurma, siapkan hewan ternak yang bisa berkembang biak, domba, sapi. Bahkan kita juga setiap keluarga sebaiknya bisa memelihara kuda, dan kuda itu terlatih. Karena demi Allah, tak lama lagi seluruh kita akan kehilangan semua teknologi yang ada. Kalau Dajjal sudah begitu dekat dengan luar, otomatis terlebih dahulu tuhan terjadi. Tuhan terjadi membawa dampak tidak ada teknologi. Ustaz, kalau sementara kami belum menghuni tempat itu, apakah tempat itu siapa yang menghuni, Ustaz? Yang menghuni adalah pondok-pondok pesantren Tahfizul Quran. Biarkan mereka yang menghuni, pahalanya mengalir ke kita. Tapi kalau sudah terjadi chaos, jadi petunjuk Rasulullah, Bapak Ibu, saya minta waktu 5 menit paling lama. Kata Rasulullah SAW, menjelang puncak chaos terjadi, bumi ini dikelilingi terlebih dahulu oleh bintang berekor selama antara 3 hari ke 7 hari, antara itu paling lamanya. Setiap manusia yang hidup di muka bumi bisa melihat dengan bebas arah langit, ada bintang berekor yang berkeliling mengelilingi bumi selama 3 hari sampai 7. Nah, kalau itu sudah nampak oleh kalian, maka bawalah hijrah keluarga-keluarga kita. Bawalah hijrah harta-harta kita. Harta-harta kita sebaiknya ketika itu sudah berbentuk emas yang dibawa, dan ternak-ternak yang sudah siap di kawasan yang akan kita hijrah. Dan berarti tempat itu sudah harus siap dulu. Jangan kemudian saat itu baru menyiapkan tempat, gak bisa, gak keburu. Ya, karena setelah itu hantaman meteor akan menabrak bumi. Ini yang disembunyikan oleh NASA sekarang. Ini yang disembunyikan oleh Freemasonry Illuminati oleh The New World Order. Mereka tidak mau kasih tahu kapan kita akan mengalami hantaman, sebab mereka ingin di luar orang-orang terpilih yang sudah mereka pilih habis musnah semuanya. Tapi alhamdulillah Rasulullah sudah beritahu duluan gejala dan tandanya di langit, semua orang bisa melihat. Orang beriman yang mendengarkan pengajian ini harusnya lakukan persiapan dari sekarang. Waktu kita sudah sangat dekat. Waktu kita sudah sangat dekat. Semoga pemerintah memberikan lokasi yang benar. Bukit Hulu termasuk daerah perbukitan ya. Daerah perbukitan yang mencari sumber mata airnya bagus. Kita bisa bercocok tanam kurma dan tanaman yang bisa bertahan hidup untuk survive ya. Dan kita juga punya peternakan di situ. Ya, sementara biarkan lembaga-lembaga tahfiz Quran yang menggunakannya. Ini nasihat saya pertama. Nasihat saya pertama. Yang kedua, kajian ini baru sampaikan kepada yang tidak mendengar sekarang. Atau YouTube, ada di YouTube kajian ini, maka downloadlah, sidikan, perbanyak bagikan pada yang lain. Semoga yang lain juga bersiap-siap. Semoga bermanfaat. Mari kita baca surat Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله tercinta kita. Mari kita baca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah pertemukan kita di depan pintu surganya. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya. Kesalahan hanyalah dari saya dan dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan apapun yang diperbuat oleh makhluk-makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak. Takbir. Demikian.